Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib, indak ya fatani. Dhamir mustatir pada fi'il madhi ada berapa? Dhamir mustatir pada fi'il madhi. Ini formasi. Ya, nikmat maksudnya. Berapa? Dihitung dulu. Ya, enggak apa-apa. Kita memberikan kebebasan. Dhamir mustatir pada fi'il madhi ada berapa? Artinya wazannya ya, tasrifannya itu ada berapa? Mustatir. Masih diminta, masih mengharapkan kelonggaran. Ada dua, sedikit sekali. Dua itu sedikit, muthanna, belum sampai pada tingkatan jamak. Ismail, ada berapa ya Ismail? Wallahu a'lam. Muhammad, ada dua. Enggak ada main mata ini. Indah ya Harith, ada berapa? Dhamir mustatir pada fi'il madhi. Iya, wallahu a'lam. Aba Zain, berapa? 5. Fi'il madhi ada 5. Masyaallah. Ini baru banyak. Jamak maksudnya. Abul Hasan, ada berapa ya Abul Hasan? Berapa? 2. Wallahu a'lam atau 2? Wallahu a'lam. Aba Mas'ud, 1. Satu saja cukup atau 2 lebih baik. Jadi kita baca pelang kemarin, pelang KB itu keluarga berencana. 2 anak lebih baik. Dibahas. Ternyata cara membacanya bukan seperti itu. Cara membacanya itu 2 anak lebih baik. Nggak ada komanya. Kalau ada komanya tidak mendidik cerdas bagi masyarakat. Kalau kita berikan koma itu tidak mendidik cerdas bagi masyarakat. Tapi mendidik mereka cerdas adalah menyampaikan 2 anak lebih baik. Jadi baik itu sebagai khobar. Bukan lebih baik jadi khobar. Baik, dhamir mustatir pada fi'il madhi ada 2 lebih. Dhamir mustatir pada fi'il madhi ada 2, yaitu huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Kalau fi'il mudhari tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Indak ya Mas Abdul Hadi. Dhamir mustatir pada fi'il mudhari ada berapa? Ini dimatengkan bagus. Masalah fa'il dhamir, dhahir, mustatir. Ini kalau sudah mateng bagus. Jangan merasa cukup dengan setengah mateng. bagus setengah mateng, apalagi untuk supir. Tapi ini harus mateng. Gimana? Telur rebus. Antum supir. Gimana? Ada berapa? Kalau kepada Fatoni kita beri waktu yang longgar, kepada antum juga kita beri waktu yang longgar. Berbeda-beda tetapi tetap sama. Ada berapa? Tiga. Baik, ya. Sudah termasuk banyak lah, nggak apa-apa. Masuk hikmat? Lima. Kalau sampai ada beda dua. Dua itu perbedaannya jauh sekali. Baik, Fakri. Ada berapa ya Fakri? Jawazan dalil juga untuk dhamir mustatir dari huwa sampai hunna. Sebenarnya kita dapatkan dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini apa? Jawazan. Tapi kalau antan cuma antum anti antum antum anak anakmu, kalau kita dapatkan dhamir mustatir wujud. Baik, pada fi'il madhi tadi dhamir mustatir ada berapa? Dua. Dan mustatirnya jawazan atau wujuban? Jawazan. Dhamir mustatir pada tasrif fi'il madhi ada dua dan seluruhnya jawazan. Seluruhnya jawazan. Kalau fi'il mudhari ada berapa tadi ya Fakhri? Lima. Mas Utsman dapat teman. Ucapkan terima kasih kepada Fakhri yang telah menemani antum dalam berpendapat lima. Salman, lima. Ini mas guru antum Salman, nanti setelah pelajaran ketemu anak ya Salman. Setelah pelajaran ketemu anak. Asli Wonogiri. Gak ada darah Jakartanya gak? Hah? Gak kan? Asli Wonogiri. Anak singkong berarti. Baik, fi'il mudhari ada lima dhamir mustatirnya. Apa saja? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ini harus dihafal. Hafal setengah mati. Bukan setengah mateng. Huwa, hiya, terus anta, kemudian ana, nahnu. Terserah mau nulisnya seperti apa. Ini malam ini anak yang menggambarkannya seperti ini. Kalau yang dulu kan bukan seperti ini kan? Gak apa-apa, gak ada masalah. Inovasi tiada henti. Baik, dhamir mustatir pada fi'il mudhari ada berapa? Lima. Untuk jawazan ada berapa? Dua. Yang wujuban? Tiga. Untuk fi'il amr ada berapa yang tengah sekarang? Mas Abdul Hamid. Ya, yang kita SMS tadi malam jawab enggak? Daerah mana? Desa Kriwen itu mana? Kriwen. Kriwen, Kriwen atau ada yang tahu desa Kriwen? Hah? Kriwen, di mana itu? Sebelah utara desa Antum. Sebelah utara desa Abdul Hamid. Desa Abdul Hamid atau desanya Abdul Hamid? Berarti Abdul Hamid kepala desa. Hah? Ada SMS. Sebenarnya ternyata pendengar radio yang Mas memberikan mengirim SMS ke radio itu ternyata banyak sekali. Baru tadi malam mana diberitahu Ustaz Syihab. Alhamdulillah tadi malam diberitahu, bukan besok malam. Jadi taunya lebih tahu, lebih cepat. Banyak ternyata. Dari awal-awal daurah itu SMS terus. Nah, di antaranya ana bacakan. Ini perlu ini. Semangat sekali ya teman-teman. Nomor antum atau nomor pondok ini? Nomor. Ya, karena yang diiklankan nomor antum ya. Orang biasa. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan golongan lain, bukan. Atau ingin meruntuhkan siaran radio yang lain, bukan. Kata beliau ini, orang biasa dari Kriwen, alhamdulillah, dulu, sebelum ada RDS FM, saya pendengar setia MTA FM, akan tetapi setiap isian yang disampaikan MTA kok bikin ragu DGN dengan ilmu yang saya pelajari ketika masih sekolah titik. Walhamdulillah ada RDS FM titik. Ini kayak ngirim telegram aja ini. Kemudian saya pindah ke channel sini .. Akan tetapi Pak, siaran dari sini kurang jernih, masih ketumpuk-tumpuk radio lain, kemerosok .. Ini bahasanya orang Kriwen. Jangan-jangan sama dengan bahasa antum Mas Abdul Hamid, enggak? Desanya antum? Enggak. Oh, desanya istri malah, masya Allah. Kata beliau ini, bagaimana kalau powernya dibesarkan seperti radio lain .. Matur nuwun. Gimana tadi dari Pak Camat? Abah? Sudah tanda tangan Pak Camat. Nah, tinggal kabupaten. Pagi tadi walhamdulillah Abu Utbah ditemani Abdul Lesti sudah dapat tanda tangan Pak Camat. Alhamdulillah untuk radio. Tinggal ke Pemkab. Itu baru satu, padahal banyak sekali. Banyak sekali SMS masuk Ustaz Siap. Itu diabadikan Ustaz Siap data. Kita kembali ke dhamir mustatir pada fi'il amr. Mas Abdul Hamid. Ada berapa dhamir mustatirnya Mas Abdul Hamid? Yang jelas dhamir mustatir itu kan cuma 6 pada fi'il amr. Hanya ada 6 dhamir. Bukan dhamir mustatir. Ada 6 dhamir pada fi'il amr. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Maka dhamir mustatir ada berapa? Enam, semuanya mustatir. Ijlis, ijlisa, mana dhamirnya? Alif, mustatir atau baris? Baris, kurang satu, 5. Ijlisu, mana fa'ilnya? Dhamirnya? Wawu, kurang 2, tinggal 4. Ijlisi, ya. Ijlisa, alif. Ijlisna. Nah, berarti dhamir mustatir cuma satu. Dhamir anta. Cuma dhamir anta aja, Mas. Dhamir mustatir pada fi'il amr cuma satu. Berarti formasinya berapa formasinya? 5 2 1. Penyerangnya berapa, Abdurrahman? 5, backnya cuma 2, kiper 1. Itu yang senang main bola kalau sore-sore. Senang main bola sore-sore, lampunya pecah enggak diganti-ganti sampai sekarang. Gimana ini? Boleh main bola, tapi harus tanggung jawab. Ada yang rusak, iuran ganti. Tapi kalau seperti ini, wah, ngelihatnya enggak seneng, main bola terus. Kalau tanggung jawab, masya Allah, pecah, diganti yang lebih bagus lagi. Kemarin itu ada lampu pecah yang gini, ganti yang lampu besar yang lebih bagus, kan lebih besar, lebih panjang. Ganti sendiri, jangan minta bantuan Pak Walimin. Nah itu baru zen, bagus. Nah, fittingnya rusak, ganti lagi lebih bagus. Kalau kemarin dari plastik, cari fitting yang dari besi. Nyetrum ya kemarin. Baik. Berarti dhamir mustatir untuk fi'il di total ada berapa? 8. 2 pada fi'il madhi, 5 pada fi'il mudhari', 1 pada fi'il amr. Yang jawazan ada berapa? 4. Yang wujuban 4, yang wujuban 4. Kita baca sekarang. Qala rahimahullahu taala al-fa'ilu, ada yang zahir, ada yang dhamir. Kita selesai pada contoh ashrabu, tashrabu, dan yashrabuna. Sekarang dhamir pada fi'il amr. Uktub, halaman 35 masih. Uktub, mana fa'ilnya dhamir? Mustatir. Apa takdirnya? Anta. Karena fi'il amr mustatir hanya anta. Iqra, mana dhamirnya? Mustatir. I'lamu, mana dhamirnya? Wau jama'ah. Mustatir atau baris? Baris. Nanti kita coba dengan membuka mushaf. Qala rahimahullah, ketentuan-ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu'. Secara i'rab, fa'il harus marfu', tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Kata kerja aktif. Ini sudah dibahas. Ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Jadi tidak mesti susunan fi'il kemudian fa'il setelah predikat subjek, tidak mesti. Tapi kadang-kadang fi'il, huruf jar, isim majrur, banyak isim, fa'ilnya di belakang. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nanti akan dijelaskan pada poin nomor 7. Begitu. Kita akan jelaskan pada poin nomor 7. Atau kita baca nomor 7 sekarang. Biar bersambung. Nomor 7 langsung kita lewati. 4 5 6 kita lewati langsung nomor 7. Qala rahimahullah, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bih. Fa'il itu boleh ditempatkan setelah maf'ulun bih. Artinya yang namanya fa'il itu tidak mesti setelah fi'il, enggak mesti. Kadang-kadang fa'il di belakang jauh. Al-amthilah, sekarang contoh. Hadaral waladu, hadaratil bintu, hadaral waladani, hadaratil bintani. Ini untuk contoh yang nanti. Kemudian yadhabul auladu, tadhabul banatu. Ini yang sedang kita bicarakan. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Ada orang bertanya kepada nabi. Mana fa'il dari fi'il sa'ala? Rajulun. Letaknya setelah fi'il langsung atau terselang dengan kalimat lain? Terselang dengan kalimat lain. Ini menunjukkan tidak mesti fa'il letaknya setelah fi'il. Kemudian contoh berikutnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Di mana fi'il dalam jumlah ini? Fi'ilnya yakhsha, takut. Setiap fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'il dari yakhsha? Al-ulama'u. Yang takut itu adalah al-ulama. Terselang berapa kalimat di sini? Allah lafzul jalalah, min kalimat lain, ibadi kalimat lain, ha'hi dhamir itu. Jadi fa'il dengan fi'ilnya terselang 4 kalimat. Allah isim, min huruf jar, ibadi isim, ha' dhamir isim. Contoh berikutnya, sa'alani dzata yaumin rajulun. Pada suatu hari ada orang bertanya kepada saya. Sa'ala bertanya, fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'il dari sa'ala? Rajulun. Di sini letaknya tidak langsung setelah fi'il, terselang dengan ya, mutakallim dhamir, dzata isim, yaumin isim. Terselang tiga kalimat. Berikutnya lagi contoh yang lain. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang yang beriman. Yadkhulu fi'il mudhari', membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Al-mu'minun. Fa'ilnya al-mu'minun. Di situ terselang dengan kalimat lain yaitu al-jannata dan illa. Contoh berikutnya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibtala artinya menguji. Siapa yang menguji? Rabb-nya. Mana fa'ilnya? Rabbu. Fi'ilnya ibtala. Terselang dengan kalimat Ibrahim. Contoh yang berikutnya, qad ja'akum rasuluna. Sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Siapa yang datang? Rasul. Berarti fa'ilnya rasulu dan letaknya tidak langsung setelah fi'il, tetapi terselang dengan kalimat lain yaitu kum. Gitu. Taib, kita kembali. Halaman berikutnya nomor 3. Nomor 3. Qala rahimahullah, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Bisa difahami? Poin nomor 3 ini ya. Fa'il itu tidak mesti setelah fi'il. Yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kita bingung ini fa'ilnya mana. Kita ambil fi'ilnya, baru kita tanyakan siapa yang, sebutkan fi'ilnya. Siapa yang duduk, siapa yang minum, siapa yang makan, siapa yang terus. Nah, jawabannya itu sebagai fa'il. Pelakunya. Yang kelima, bila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annath. Apabila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annath, yaitu A. Bila fi'il madhi dengan tak mati, tak ta'nif, as-sakinah, seperti raqadat, salahat, begitu. Qama, faizun, nama orang. Kalau faizun kita ganti jadi faizah, maka fiilnya berganti atau tidak? Berubah? Dengan menambahkan ta'nif. Qamat. Setelah berdiri, jalasa. Muhandisun. Seorang insinyur telah duduk. Muhandisun, insinyur wanita. Dan ngaji. Jalasa tetap atau kita ubah bentuknya? Ubah, karena fa'ilnya muannats akhwat ini. Maka jalasa menjadi jalasa. Sekarang contoh yang berikutnya. Ja'a talibani. Telah datang dua murid atau dua siswa. Siswa jelas laki-laki. Telah datang dua siswa. Kalau kita ganti telah datang dua siswi menjadi talibatani. Kalau siswi datangnya kemana? Ke muslim. Tamat ke sana atau ke belakang? Siswi. Belakang. Tetap dari depan mana? Sana anaknya depan. Baik. Talibatani. Ja'a berubah atau tetap? Berubah. Karena talibatani mu'annats. Di sini mu'annats berubah. Mu'annats menjadi ja'a. Setelah datang tentunya masuk. Masuk dibiarkan di luar. Tapi yang masuk pertama kali ustadahnya. Dakhala al ustadzu. Kalau yang masuk sekarang ustadzah. Dakhala al ustadzu. Dakhala berubah atau tidak? Berubah. Menjadi dakhalat. kalau bahasa Yaman sehari-hari. Kalau kita bilang kamu urusan apa itu campur, bahasanya esh dakhalan. Esh itu apa? Apa alasannya? Dakhala itu masuk, ikut-ikutan nimbrung. Apa urusan esh dakhalan? Tapi itu kasar. Ngomong kasar makanya dibilang itu kasar. Kalau sudah seperti itu berarti nanti langsung perang mulut. Esh dakhalan ya sih. Demikian juga kalau mu'annath salim. Kemudian kharaja al-muslimuna. Kalau al-muslimuna berubah menjadi al-muslimatu. Kharaja tetap atau berubah? Menjadi kharaja. Ini contoh kita berikan banyak biar paham. Kharaja. Kita ulang kembali. Nomor 5. Bila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annath. Kalau pelakunya wanita, maka kata kerjanya pun harus diberi tanda wanita. Apa tandanya? A. Bila fi'il madhi ditambahkan ta'nif, seperti contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Bila fi'il mudhari', maka dengan ta' di awal fi'il. Dengan ta' di awal fi'il. Di sini tinggal kita rubah ya kawan. Kalau qama, apa fi'il mudhari'nya? Yakumu fa'izun. Kalau kita ganti menjadi fa'izatun, tetap yakumu atau berubah? Berubah. Menjadi apa? Takumu. Ya di sini kita ganti dengan ta. Menjadi takumu. Kalau jalasa, ya jelisu. Di sini berubah atau tetap? Berubah. Menjadi? Tajlisu. Hah? Tajlisu ya. Tajlisu. Iya. Pada ya jadi sumahan disun. Karena fa'ilnya mu'annath wanita, maka fi'il mudhari'nya ditambahkan tak di depan sebagai tanda mu'an. Jadi tak di sini sebagai tanda mu'an. Ja'a talibani menjadi yaji'u talibani. Untuk mu'annathnya talibatani tajiu. Dakhala ustadu yadkhulu al-ustadu. Kalau al-ustadu tadkhulu pakai ta. Tadkhulu. Kalau kharajal muslimun yakhruju al-muslimuna. Di sini berubah menjadi apa? Takhruju. Takhruju. Qala rahimahullah, bila fi'il mudhari' dengan ta' di awal fi'il seperti tarkudu dan tasluhu. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Yang terakhir nomor 6, bila fa'ilnya muthanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Nah, mufrad. Ya Pak Rahmat atau Pak Rahmat. Rahmat. Rahmat berarti di sini mufrad. Ikut jenengan pokoknya derek. Derek Pak Rahmat. Berarti dalam keadaan mufrad. Taib, bila fa'ilnya muthanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Mufrad. Tidak mengikuti kalau fa'ilnya muthanna terus fi'ilnya dijadikan muthanna, tetap bentuknya mufrad seperti ini. Faizun. Kalau kita ganti menjadi faizani, fi'ilnya berubah atau tidak? Tidak. Kalau kita ganti faizuna, fi'ilnya berubah? Tidak juga. Kalau muhandisatun, tajlisu muhandisatun. Saya rubah menjadi muhandisatani. Fi'ilnya berubah? Tidak. Dijadikan jamak mu'annath, muhandisatun. Berubah atau tidak fi'ilnya? Fi'ilnya tidak berubah, tetap tajlisu. Fi'il tidak berubah, walaupun fa'ilnya kita rubah menjadi mutsanna atau jamak. Ini ketentuan-ketentuan fa'il. Nah, adapun latihan sudah dikerjakan tahun lalu, terjemahkan ke dalam bahasa Arab juga sudah diterjemahkan tahun lalu. Maka untuk tahun baru ini kita berikan tugas yang lain. Tugas yang lain yaitu dengan membuka surat Surat Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, ayat 1 sampai ayat 10. Surat Nuh ayat 1 sampai ayat 10. Ini per. Ayat 1 sampai ayat 10 kita jadikan per. Per itu singkatan dari PR. PR banyak per. Ayat 1 sampai 10 temukan fa'il dari ayat pertama sampai ayat 10. Itu PR. Bukan dikerjakan sekarang, PR. Ayat 1 sampai ayat 10 bisa dibantu nanti dengan membuka terjemah Al-Qur'an. Membuka terjemah Al-Qur'an kan lebih mudah untuk menentukan siapa pelakunya. Baik itu fa'ilnya dhamir atau isim zahir, mustatir atau bariz. Yang penting semua fi'il patokannya begini. Tentukan dahulu fi'ilnya. Setelah ketemu fi'ilnya baru cari fa'ilnya. Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap pekerjaan itu pasti ada pelakunya. Setiap ada perbuatan pasti ada yang berbuat gitu. Daripada milih mana fa'ilnya, tentukan dulu fi'ilnya mana. Arsala, arsalna, andhir, ya'ti. Kok semua disebutkan? Ubudu, ittaku, ati'un, yaghfir, yu'akhir, ja'a, la'akhar, ta'lamun, da'autu, yazid, dan seterusnya. Benar tadi yang disebutkan fi'il-fi'ilnya. Sudah ketemu semua fi'ilnya, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ketemu baru cari fa'ilnya. Secara zahir enggak dapat, berarti dhamir. Baris enggak ada, mustatir. Boleh kerjasama dengan tetangga. Kalau bukan tetangga enggak boleh. Yang paling enak yang kos-kosan, banyak sekali. Baik. Boleh kerjasama dengan yang lain, tetangga ataupun non tetangga. Bisa difahami PR-nya? Khair insyaallah.